محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. كتاب ماشي دي باب sekilas tentang kutubur rijal yang para ulama dan orang-orang yang membahas tentang keadaan satu hadis, mereka harus memanfaatkan kitab-kitab ini untuk menengok rijalul hadis. Kitab Tahdhibut Tahdhib lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kitab Tahdhibut Tahdhib lil Hafidz Ibnu Hajar huwa mawsu'atun 'azimatul fa'idah bi dzikri asma'i ruwatil kutubi sittah. Tahdhibut Tahdhib karya tulis Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum. Yang kita bahas kemarin yang pertama kan Al-Kamal, kemudian diringkas oleh Al-Hafidz Al-Mizzi Tahdhibul Kamal, kemudian diringkas lagi barakallahu bikum Tahdhibut Tahdhib. Nah sekarang Tahdhibut Tahdhib ringkasan ketiga. Ini adalah mausu'ah azimah, yakni kitab yang barakallahu bikum membeberkan banyak faedah. Faedahnya sangat agung, fi dzikri asma'i ruwati al-kutubis sittah, dalam penyebutan nama-nama rawi kutubus sittah, bukan Bukhari Muslim tapi kutubus sittah, wa ba'du al-kutubi az-za'idah, dan sebagian kitab-kitab za'idah tambahan, wa asma'i ruwati anhum, dan nama-nama rawi dari kitab-kitab ini, wa asma'i masyayikhihim, dan nama-nama guru mereka, yakni rawi ini gurunya siapa, wa man sabata lahum minhum sama', ini siapa yang betul-betul yang didengarkan hadisnya oleh rawi ini, wa man tukullima fi riwayatihim anhum minal masyayikh, dan siapa saja yang diperbincangkan periwayatannya dari masyayikh-masyayikh tertentu, min haitsul ittisal, dari sisi nyambungnya, wa dikrima warada fihim min jarhin aw ta'dilin, dan penyebutan apa-apa yang warid padanya dari pujian dan celaan. Maksudnya seorang rawi, siapa guru-gurunya, itu maksudnya. Tapi siapa yang betul di antara guru-guru ini yang nyambung, barakallahu fikum, dan siapa di antara mereka-mereka ini yang diperbincangkan khusus periwayatannya dari guru-guru tertentu, nyambung atau tidak, barakallahu fikum. Dan di sana akan ada penyebutan tentang masalah pujian dan celaan tentang rawi tersebut. Wa huwa tahdhibun li kitabil Hafidz Al-Mizzi al-musamma Tahdhibul Kamal. Tahdhibut Tahdhib karya tulis Al-Hafidz Ibnu Hajar ini merupakan ringkasan daripada kitabnya Al-Hafidz Al-Mizzi yang bernama Tahdhibut Tahdhib Tahdhibul Kamal. Jadi Al-Kamal dulu, kemudian Tahdhibul Kamal, kemudian Tahdhibut Tahdhib. Wa qad ta'arrafna qabla qalilin 'ala ma'na at-tahdhib. Kita sudah memperkenalkan sebelum ini makna tahdhib. Makna tahdhib طيب معنى تهذيب وانه لا يعني بالضروره الاختصار. تهذيب itu bukan sekedar makna ringkasan, bukan. بل يعني ايضا الزياده في مواطن الاختصار المخل من الاصل. Bahkan yakni ايضا الزياده في مواطن الاختصار. Bahkan ada tambahan justru di tempat-tempat yang penulis awalnya itu mengurangi atau yakni meringkas. Barakallahu bikum al-ikhtisar al-mukhil min al-asl, yakni ringkasan yang akhirnya kurang justru ditambah dalam ikhtisar ini, bukan semata-mata ikhtisar artinya semata-mata mengurangi, atau ringkasan la. Akan tetapi ada terkadang justru ditambah. Wa huwa ma fa'alahu Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu apa yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa innahu hadafa asanid al-akhbar al-marwiyah fi kitab al-Mizzi. Beliau menghilangkan sanad-sanad tentang akhbar yang diriwayatkan dalam kitab al-Mizzi, yakni Tahdhibul Kamal. Wa urada ziyadatan 'ala al-aqwal allati awradaha al-Mizzi ma tayassara lahu al-wuquf 'alayhi. Wa urada ziyadatan 'ala al-aqwal, dan dibawakan tambahan dari ucapan-ucapan allati awradaha al-Mizzi yang diucapkan oleh Imam Mizzi ma tayassara lahu al-wuquf 'alayhi. Ini ada ucapannya Imam Mizzi kemudian ditambah oleh Ibnu Hajar. Wa dzakara asma'a ba'd ar-ruwa' alladziina yatashabahuna ma'a ruwatil kutub as-sittah fil ism wa yakhtalifuna fil 'ain. Wa dzakara asma'a ba'd ar-ruwa', dan disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala nama-nama sebagian rawi alladziina yatashabahuna ma'a ruwatil kutub as-sittah, yakni yang ada kesamaan keserupaan di antara para rawi-rawi kutubus sittah fil ismi wa yakhtalifuna fil ain, yakni sama namanya, bahkan sama namanya dan nama bapaknya tapi orangnya berbeda. Barakallahu fikum. Li'alla yukhallita al-bahithu bainahuma fayadhunnuhuma wahida, agar supaya para al-bahithun, para orang yang membahas masalah hadis sahih tidaknya, agar supaya mereka tidak tersamarkan, ikhtalit, tercampur atas dia antara keduanya sehingga dia menganggap satu orang padahal ini dua orang yang berbeda. Barakallahu fikum. Wa kadzalika faqad ikhtasara fi dzikri talamidir rawi al-mutarjam lahu wa kadza syuyukhahu faqad hawala al-hafidz al-mizzi al-isti'aba li asma'i at-talamidi wa syuyuha wa huwa amrun qad yas'ubu tahqiquhu fi ruwatin katsirin. Wakadzalika faqad ikhtasara fi dzikri talamidir rawi, demikian juga al-imam al-hafidz Ibnu Hajar meringkas dalam penyebutan murid-muridnya sang rawi al-mutarjam lahu. Ini seorang rawi yang difokuskan padanya siapa dia, siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Barakallahu fikum. Berada pada saat penyebutan murid-muridnya wa kadha syuyukhahu dan guru-gurunya qad hawala al-hafidz al-mizzi al-isti'aba li asma'i at-talamidi wa syuyukh. Al-hafidz al-mizzi sudah berusaha untuk mengumpulkan siapa saja gurunya rawi ini dan siapa saja murid-muridnya. Barakallahu fik. Wa huwa amrun qad yas'ubu tahqiquhu fi ruwatin katsirin. Sementara perkara ini sulit sekali untuk dipastikan pada rawi yang sangat banyak. Sementara namanya ikhtisar, ya perlu barakallahu fikum diringkas. Wa ma tarajim al-qasira allati lam yurid al-hafidz al-mizzi biha aqwal al-mujarrihin wal mu'addilin faqad ijtahada rahimahullahu ay yasila ila aqwali man takallama aman tukallima fi sahibi at-tarjamah bi jarhin aw ta'dil. Adapun tarajim al-qasirah, adapun tarajim itu adalah biografi dari seorang rawi, biografi pendek, allati lam yurid al-hafidz al-mizzi, yang tidak disebutkan oleh al-hafidz al-mizzi dalam kitabnya Tahdhibul Kamal. Pihak wal mujarrihin wal mu'addilin, tidak disebutkan sana ada yang mencelanya atau memujinya. Yani Al-Hafidz Al-Mizzi tidak menyebutkan itu. Cuma sekedar ringkas pendek riwayat hidup rawi tersebut. Tidak dipuji, tidak dicela. Lah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Tahdhibut Tahdhib, ijtahada rahimahullah ay yasila ila aqwalin man takallama fi sahibi at-tarjamah. Al-Hafidz Ibnu Hajar berusaha untuk mencari ulama-ulama yang sudah berbicara tentang rawi tersebut, yang dalam kitabnya Al-Imam Al-Mizzi tidak disebutkan, hanya sekedar apa biografinya saja. Kemudian belakangan Al-Hafidz Ibnu Hajar mencari siapa yang telah berbicara tentang rawi ini dari kalangan para ulama dalam bentuk pujian atau celaan. Taib, wa huwa amrun laysa bisahl, dan perkara ini bukanlah perkara gampang. Bukan perkara mudah. Laisa bisahl. wala bil hayyin la syama in kana sahibut tarjamati qalilur riwayah, apalagi kalau rawi tersebut itu yang lagi dibahas itu memang sedikit riwayatannya. Barakallahu bikum. Walahu tariqatun latifatu bit tafriq baina kalamil mizzi wa baina ma zadahu aw istadrakahu, dan lahu tariqatun latifah, beliau memiliki metode yang sangat bagus fit tafriq baina kalamil mizzi wa baina ma zadahu aw istadrakahu, untuk dia pisahkan mana ucapannya Al-Imamul Mizzi. Ini kan ringkasan, dia mau meringkas. Barakallahu bikum. Dia ada metode cara tertentu untuk memisahkan mana ucapannya Al-Imam Al-Mizzi dengan ucapannya beliau, yakni Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Apakah itu dalam bentuk tambahan atau istidrak? Istidrak itu ini semestinya yang dikatakan atau ini semestinya yang dimasukkan atau ya, dikomentari. Barakallahu fikum. Fa yaqulu akhiba intihai kalam Al-Mizzi, maka setiap Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar selesai membawakan ucapannya Al-Imam Al-Mizzi, beliau mengatakan qultu, aku katakan. Barakallahu fikum. Yani berkata Al-Imam Al-Mizzi, kemudian qultu, aku katakan. Baik, kemudian disebutkan tsumma yaridu kalamah. Ini untuk membedakan mana ucapannya Al-Imam Al-Mizzi dan mana ucapan beliau sendiri. Demikian semestinya. Amanah dalam penukilan. Baik. Ini dalam mengikhtisar kitab, dalam menukil kitab, dan ini amanah ilmiah. Barakallahu fikum, amanah ilmiah. Dan ini bentuk syukur kita dan bentuk amanah kita dalam menukilkan ilmu, faedah-faedah. Baik. Dan ini disebutkan oleh para a'immah kita, barakallahu fikum, termasuk di antaranya Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau. Beliau dalam tulisannya waqala afanani akhuna, muridnya sendiri. Akhuna di sini artinya muridnya sendiri yang memberikan faedah. Baik, dan ini menunjukkan tentang kebesaran jiwa seorang guru. Barakallahu fikum. Sekaligus apa? Kebanggaan. Baik, guru ketika melihat muridnya berhasil mestinya bangga. Alhamdulillah, walaupun muridnya ini lebih hebat dari dia. Barakallahu fikum. Bukan iri, bukan dengki. Barakallahu fikum. Tayyib, Syekhuna Muqbil rahimallahu taala dalam kitab-kitab beliau dalam tulisannya terkadang beliau mengatakan wa qad afadani hadhil faidah akhuna fulan, disebutkan namanya. Tayyib, dan itu merupakan muridnya sendiri. Tayyib. Barakallahu fikum. Sekali lagi ini menunjukkan tentang kebesaran jiwa dan apa? Keberhasilan seorang guru. Karena telah menelurkan anak-anak murid yang mumpuni. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dan ini kita anggap merupakan tanda dari tanda-tanda keikhlasan seorang da'i. Tanda dari tanda-tanda keikhlasan seorang da'i ketika dia menyampaikan apa? Mengakui keilmuan. Barakallahu fikum. Ketika menukil sesuatu, faedah disandarkan kepada yang mengucapkannya. Barakallahu fikum. Hadhihi tariqatuhu qad dzakartuha laka 'ala al-ikhtisar. Inilah metode yang beliau lakukan. Barakallahu fikum. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, aku sebutkan secara ringkas. Wa in aradta at-tafsila fa 'alaika bi muqaddimatihi li kitabihi hadza. Kalau Anda pengen mendapatkan faedah yang lebih rinci lagi dari ini, maka silakan Anda membaca mukaddimah kitab Tahdhibut Tahdhib. Fatiha bayan khittatihi kamilah fi tahdhibihi. Di sana beliau membeberkan apa langkah-langkah beliau yang sempurna dalam penulisan kitab ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau meringkas lagi, barakallahu fikum, Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi oleh beliau sendiri menjadi kitab Taqribut Tahdhib. Nah, ini yang ada di hadapan kita, yang ada di sini. Cuma ini, barakallahu fikum. Yang ini yang ada di hadapan kita ini namanya Taqribut Tahdhib. Ini. Baik, ini yang paling sederhananya, paling gampangnya untuk kita poin langsung. Barakallahu fikum. Kita teruskan. Tsumma innahu rahimahullahu ta'ala man taha min kitab at-tahdhib atamma khidmatal asl bitajridi asma'i ruwatihi. Kemudian rahimahullah, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu selesai menulis barakallahu bikum ringkasan dari tahdhib kamal menjadi tahdhibut tahdhib barakallahu bikum, beliau menyempurnakan atamma khidmatal asl, dia menyempurnakan khidmatnya terhadap kitab asalnya ini bitajrid asma'i ruwatihi, semata-mata membaca menyebutkan nama rawinya. Wa min thammal hukmu alaihim bi asahi ma qila bihim, langsung beliau menghukumi orang tersebut dengan pendapat yang paling sahih tentang rawi. Wa bil akhas ibarah, dengan ibarat yang paling khusus. Fakanat khittatuhu fi hadzal kitab annahu dzakara isma rawi, yani di takribut tahdhib, baik takrib sekedar pendekatan barakallahu fikum. Ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi kesimpulannya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang seorang rawi. Fakana khittatuhu fi hadzal kitab annahu dzakara isma rawi. Langkah-langkah beliau, cara metode beliau dalam penulisan ini disebutkan nama rawi, wa dzakara tabaqatahu, tingkatannya di mana, wa martabatahu min haitsul jarh wa ta'dil, tingkatannya dia dari sisi dipuji atau dicela, i'timanan ala ma warada bihi min jarhin au ta'dil. Jadi bersandar pada apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang rawi tersebut, apakah dicela atau dipuji. Wa ghaliban ma yadhkuruhu sanata wafatir ruwah, kebanyakan beliau menyebutkan sanah, yakni tahun wafatnya rawi tersebut. Wa yushiru ila man akhraja lahu min ashabil kutubis sita wal kutubiz zaidah anha, dan beliau mengisyaratkan bahwa rawi ini dikeluarkan periwayatannya oleh sahibul kitab ini dan itu, yakni 6 kitab dan kitab tambahan yang lainnya, ini tambahan-tambahan atau kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wahya al-Bukhari fi al-adabil mufrad wa asyara lahu bi ba'kha barakallahu bikum. Barakallahu bikum. Kalau beliau mengatakan ba'kha berarti apa? Kitab Al-Bukhari ati dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad. Baik. Al-Bukhari fi khalqi af'al ibad wa ashar lahu bi ain kha. Barakallahu bikum. Al-Bukhari fi juz'i al-qira'ati khalf al-imam wa ashar lahu bi ra. Al-Bukhari fi rafi' al-yadaini wa ashar lahu ya. Barakallahu bikum. طيب ومسلم في مقدمة الصحيح وأشار له ب ميم قاف طيب مقدمة الصحيح وأبو داود في المراسيل وأشار له ب ميم دال وأبو داود في فضائل الأنصار وأشار له ب صاد دال عفوا وأبو داود في التاريخ والمنسوخ طيب وأشار له ب خاء dengan دال وأبو داود في القدر wa ashara lahu bi qad qaf dengan dal wa Abu Daud fi at-tafarrud wa ashara lahu bi fa wa Abu Daud fi al-masail wa ashara lahu bi lam. Maksudnya kitab yang diingat di sini adalah Masail karena banyak kitabnya barakallahu fikum. Wa Abu Daud fi Musnad Malik wa ashara lahu bi kaf dal. Wa Tirmidzi fi al-masail Muhammadiyah wa ashara lahu bi ta dan mim. والنسائي في مسند علي وأشار له بعين سين والنسائي في مسند مالك وأشار له بكاف دنون وابن ماجه في التفسير وابن ماجه في التفسير وأشار له بفا قاف واستخدم رمز عين إشارة إلى الكتب الستة نجماعة بارك الله فيكم يعني kalau disebutkan kita ambil contohnya nanti. Jama'ah isyara ila kutubis sittah wa rums arba' isyara ila al-arba' Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah barakallahu fikum akhrajahu al-arba'. Rawi ini dikeluarkan hadisnya oleh 4 imam ini barakallahu fikum. Wa man dzakarahu at-Tirmidzi rums ramazalahu bi tamyiz wa huwa kitabul jalilun adzimul faidah barakallahu fikum. Baik. Itu yang antum lihat sendiri nanti barakallahu fikum di sini. Baik. Contohnya barakallahu fikum. Contohnya di sini Musaddad bin Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustaurid Al-Asadi Al-Basri Abu Al-Hasan, thiqatun hafiz, yuqalu innahu awwalu man sannafa al-Musnad bil Basrah. Ini Musaddad min al-Ashirah, mata sanata 28 min al-Hijrah, waqal wa yuqal ismuhu Abdul Malik bin Abdul Aziz wa Musaddad laqab kha dal ta dengan sin. Ini akhrijahul Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dengan apa kalau sin. Barakallahu fiikum. An-Nasa'i Allah, barakallahu fiikum. Saya tinggal membaca barakallahu fikum. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Tinggal untuk buka Sahih Bukhari, kemudian cari namanya di sini, untuk mendapati siapa, bagaimana dia. Barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.